Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan pembacaan kitab. Kasifatu saja syarah dari Safinatun Najah. Ini masih membahas tentang kelompok atau golongan yang berhak menerima zakat. As-sabi'u sabilullah. Kelompok yang ketujuh adalah sabilullah, jalan Allah ya, jalan Allah. Wahum al-ghuzatu al-mutatawi'una bil jihad. Yang dimaksud dengan sabilullah adalah para pejuang, ya. Orang-orang yang mengikuti peperangan, tapi dia perangnya sukarela. Dalam artian, mereka itu tidak pasukan yang resmi. Tidak pasukan resmi, tidak pasukan yang memang disediakan oleh negara untuk berperang. Jadi sipil ya, sipil yang ikut berperang. Itu yang bisa menerima zakat. Al-lazina lari sekolahum filfai. Jadi mereka nanti setelah selesai perang, dia tidak memiliki jatah, tidak mendapatkan jatah dari fa'. Fa' ini ya harta yang, maksudnya harta-harta yang dibawa oleh orang kafir, harta-harta yang dibawa oleh orang kafir. Nanti dalam fikih itu ada fa' ya. Fayu'tauna walau agniya'a i'anatan lahum alal ghusmi. Jadi seorang yang sukarela berperang di jalan Allah, mereka berhak menerima zakat supaya membantu mereka dalam peperangan ya. Kan juga kasihan juga, dia perang sudah tidak mendapatkan fa', apalagi tidak dibantu oleh zakat, itu kan kasihan juga dia. Modal sendiri tidak resmi, malah tidak dibantu, itu kan juga kasihan. Asaminu ibnu sabili wa huwa ala kisma ini. Kelompok yang ke-8, ini yang terakhir ya. Kelompok penerima zakat yang terakhir adalah ibnu sabil. Anak jalan atau musafir ya. Musafir itu dalam Al-Qur'an diistilahkan dengan ibnu sabil. Musafir yang berhak menerima zakat ini ada dua. Dua ini adalah yang pertama majaziyun wahwa munsiu safarin min baladi mali zakat. Yang pertama adalah musafir secara majas. Ya, musafir secara majas itu ya dia sebenarnya tidak musafir. Dia sebenarnya tidak musafir, tapi hukumnya musafir, itu namanya majas. Musafir yang majazi adalah seorang yang memulai perjalanan dari daerah yang di daerah itu dibagikan zakat. Jadi ada satu daerah yang sedang membagikan zakat, dia berangkat dari situ. Jadi musaf ini kan belum berangkat ya. Dia belum berangkat, baru akan berangkat. Tapi statnya itu dari tempat yang di saat itu sedang membagi zakat. Jadi majazi ini belum musafir, dia hanya mau berangkat. Di saat dia akan berangkat, ternyata sedang membagi zakat, ya dia bisa mendapatkan zakat. Wa hakikiyun. Yang kedua adalah musafir yang hakiki. Musafir yang benar-benar musafir. Wa huwa marun bi baladi zakati fi safarihi. Kalau ini ya benar-benar musafir ya. Seorang yang sedang melakukan perjalanan dan kebetulan dia melalui daerah yang sedang membagi zakat. Jadi musafir ini ya dia pelancong, dia pendatang, bukan penduduk asli situ. Kebetulan ada pembagian zakat, dia singgah di situ, dia berhak menerima zakat. Wa dzalika ini taja. Musafir yang hakiki ini, atau musafir yang majazi juga ya, musafir ini dia bisa menerima zakat kalau memang butuh ya, butuh pada zakat. Di alam yakun ma'ahu mayusiluhu maksidahu au malahu. Gambaran butuh adalah musafir ini tidak memiliki sesuatu, tidak memiliki bekal untuk bisa menyampaikannya ke tempat tujuan, atau dia tidak memiliki bekal untuk sampai ke hartanya. Jadi dia sebenarnya punya harta tapi jauh, dan untuk sampai ke sana dia tidak punya biaya. Fayu'to man lama lahu aslan. Maka bagi musafir yang tidak memiliki harta sama sekali, dia ya berhak menerima zakat. Wakadha man lahu malun fi ghairil baladi al-muntaqadi ilaihi. Begitu pula seorang musafir yang punya harta, tapi hartanya tidak berada di tempat tujuan. Jadi hartanya ada di tempat lain, dan dia tidak bisa sampai ke sana. Bisharti alla yakuna safaruhu maksiatan. Syarat musafir bisa menerima zakat itu disyaratkan perjalanannya tidak boleh perjalanan yang maksiat ya, harus perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat. Artinya kalau melakukan perjalanan tapi tujuannya untuk merampok atau apa itu ya tidak bisa menerima zakat. Wa kadza man. Nah ini sudah ya. Qala fil misbah. Penulis kitab Misbah berkata, Misbah ini kamus Arab. Wakila lil musafiri ibnu sabil li talabbusihi bihi ay bisabili wa tariqi. Penulis kamus Al-Misbah mengatakan, mengapa musafir dinamakan ibnu sabil, anak jalan? Karena dia memakai jalan. Dia memakai jalan. Talabus itu dia memakai. Dia maksudnya berada di jalan. Oleh karena itu dia dinamakan ibnu sabil. Qalu wal muradu bi ibnu sabil fil ayah marin qata'a an malihi indaha. Para ulama mengartikan ibnu sabil yang ada di dalam ayat Al-Qur'an dengan arti seorang yang terputus dari hartanya. Jadi seorang yang sebenarnya punya harta tapi hartanya jauh, hartanya terputus darinya. Khatimatun wa syartu akhidhi zakati min hadhihi tsamaniyah hurriyatun. Orang-orang yang berhak menerima zakat ya, orang-orang yang berhak menerima zakat kalau dia sudah termasuk satu dari 8 golongan yang telah dijelaskan itu tidak selamanya boleh menerima zakat, tapi ada syaratnya ya. Jadi syarat penerima zakat itu yang pertama dia harus merdeka, hurriyah. Jadi budak itu tidak bisa menerima zakat. Wa islamun, yang kedua beragama Islam. Wa al layakuna hashimian wala muttalibian. Syarat yang ketiga, tidak boleh keturunan Hashim, tidak boleh keturunan Muttalib. Dikauli sallallahu alaihi wasallam, inna hadhi sadaqah awsakhun nasi wa innaha la tahillu li Muhammadin wa la li ali Muhammad. Ya, mengapa keturunan Hashim dan Muttalib tidak boleh menerima zakat? Karena Nabi pernah bersabda bahwa zakat adalah kotoran manusia. Zakat itu kotoran manusia. Kalau zakat tidak dikeluarkan ya kotorannya tidak bisa bersih. Maksudnya kita mengeluarkan zakat itu hakikatnya kita membersihkan diri kita dari kotoran. Dan zakat itu tidak halal bagi Muhammad dan tidak halal juga bagi keluarga Nabi Muhammad. Jadi dalam hadis ini Nabi sangat jelas sekali ya, sangat jelas sekali melarang dirinya dan para keluarganya menerima zakat dengan alasan tadi zakat adalah kotoran manusia. Wa wadu al hasanu fihi tamrotan ay min tamri sadaqah panaja'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilu abihi wa qal kahin inna alu Muhammad la tahillu lana sadaqah. Pada suatu ketika cucu Nabi, putra dari Sayyidina Ali yang bernama Hasan ini pernah mengunyah apa itu kurma ya, kurma zakat. Jadi ada kurma yang statusnya zakat, lalu dikunyah oleh Hasan. Lalu seketika Nabi mengeluarkan kurma itu dari mulutnya, ya, mengeluarkan kurma itu dan ludah-ludah yang ada di dalam mulutnya. Kemudian Nabi memerintahkannya untuk memuntahkan. Jadi kalimat kahin-kahin ini isyarat. Ya, maksudnya mengisyaratkan cucunya agar memuntahkan apa yang ada di dalam mulutnya. Kemudian Nabi bersabda, kita adalah keluarga Muhammad dan zakat itu tidak halal bagi kita, tidak halal bagi keluarga Nabi Muhammad. Jadi di dalam hadis ini zakat diistilahkan dengan sedekah. Dan itu sesuai dengan bahasa Quran ya. Di Quran itu kan apa itu dalil atau kewajiban zakat itu kan juga menggunakan kata sedekah. Innama sedekatu lil fuqara'i wal masakin. Jadi tidak menggunakan apa istilah zakat tapi menggunakan sedekah. Hadis ini dijelaskan diriwayatkan oleh Bukhari, kemudian Muslim, kemudian Musnad Ahmad dan Darimi ya. ini tambahan dari cetakan ini, dari kasifatu sajanya tidak ada. Demikian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan terima kasih bagi yang menyimak hingga akhir video. Wallahu a'lam bishawabi.